juga para SNK SNB, selamat siang semuanya. Lagunya cocok banget siang hari ini. Terima kasih abang. Setahun sudah tak turun hujan. Terima kasih.